Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar Radio Ridul Jannah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan setiap Senin sore, yaitu kitab Sahih Bukhari, dan ini adalah pertemuan yang kedua setelah kita jeda di bulan Ramadan. Kita akan masih membahas pembahasan yaitu yang keempat dari kitab Sahih Bukhari, yaitu kitabul wudu. Masih seputar tentang masalah-masalah wudu. Itu bab yang ke-36, hadis ke-183 yang kemarin sudah kita bahas sebagiannya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu Muhammad ibnu Ismail ibnu Mugirah. Qala babu qira'atil Qur'ani ba'dal hadasi wa ghairihi. Yaitu kita menyempurnakan bab ini, itu bab membaca Al-Qur'an setelah orang berhadas, wa ghairihi dan yang lainnya. Jadi di sini berbicara hukum orang yang berhadas membaca Al-Qur'an. Wa ghairihi dan yang lainnya. Ya, yang lainnya termasuk zikir. Dan hal-hal yang lainnya termasuk mungkin seperti kita ta'lim, membaca buku-buku yang itu selain Al-Quran. Beliau mengetengahkan hadis, yaitu hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita baca lagi hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Ismail qala hadasani Malik an Mahrama ibni Sulaiman an Quraib maula ibni Abbas anna Abdullah ibni Abbasin akhbarahu annahu bata laylatan inda Maimunata zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu fataja'tu fi ardi al-wisadati wadtaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha panama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intasafa al-laylu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu an-nauma min wajhihi biyadihi thumma qara'a al-ashra al-ayati al-khawatima min surati Ali Imran ثم قام إلى شنن معلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فكنت عن جنبه ووضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يبدلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع ثم حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari kisah Abdullah bin Abbas, dan hadis ini pun telah lewat dalam bab ilmu dan akan diulangi di beberapa tempat nanti. Jadi hadis ini akan tikrar, pengulangan dalam Sahih Bukhari, yaitu dalam bab tentang junub nanti, babul ghusli. Kemudian juga akan datang di bab tentang sholat malam. Imam Bukhari meriwayatkan hadis, kita pahami dulu ceritanya. Yaitu disebutkan dalam hadis ini bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu satu ketika bermalam di rumahnya Maimunah. Jadi di rumah Maimunah. Maimunah radhiyallahu ta'ala anha salah seorang istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dari sisi kekerabatannya. Maimunah adalah istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hubungan Abdullah bin Abbas kepada Maimunah adalah bibi. Ya. Kalau hubungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah anak paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya masih dalam kerabat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengkisahkan bahwa beliau berbaring di dekat bantal atau tikar, di sini diartikan di dekat bantal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ berbaring, atau pada tikar yang digelar untuk tidur berdua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan Abdullah bin Abbas imma di bagian kepalanya dari kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah, atau berada di bagian kaki dari kaki Nabi SAW dengan Maimunah. Tapi masih dalam satu tikar. Kemudian Nabi SAW tertidur. Kemudian Abdullah bin Abbas memperhatikan Nabi SAW. Sehingga tatkala pertengahan malam, sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit, Nabi SAW bangun. Kemudian Nabi SAW mengusap mukanya, dalam arti menghilangkan rasa kantuk. Dalam bahasa yang saya katakan kemarin, kalau bahasa Sunda itu gigisik. Artinya menginikan muka supaya rasa kantuknya hilang. Kemudian beliau membaca 10 ayat dari akhir surah Ali Imran. Jadi setelah beliau tertidur, kemudian bangun, kemudian langsung membaca surah Ali Imran di 10 ayat dari akhirnya. Kemudian Nabi SAW berdiri menuju ke tempat wudu atau ke tempat alat wudu. Lalu beliau berwudu dan menyempurnakan wudunya. Summa qama yusalli, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, yang dimaksud adalah salat malam, yaitu qiyamul lail. Jadi salat malam atau dikenal dengan qiyamul lail. Abdullah bin Abbas mengatakan, maka aku pun melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau juga berwudu seperti berwudunya Nabi sallallahu alaihi. Summa dhahabtu fakuntu an janbihi. Kemudian Abdullah bin Abbas berdiri di samping kiri Nabi sallam. Jadi di sini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas berdiri di samping kiri Nabi sallam, dan ini tentunya salah. Kemudian Nabi sallam meletakkan tangannya di kepalaku. Jadi di kepalaku. Kemudian menggambil, dalam bahasa Indonesia dikatakan menjewer, dalam bahasa Sunda, ya, ngagoengkeun celina gitu. Memang digoengkeun, dijewer celik telinga Abdullah bin Abbas ditarik. Kemudian meletakkanku di bagian kananku, apa di bagian kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sejajar. Kemudian Nabi Sallam sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Jadi 6 kali 2 rakaat. Berarti di sini berapa? 12. Karena ini dengan sholat iftitah, sholat 2 rakaat ringan. Suma autaro, kemudian beliau berwitir. Tidak disebutkan berapa jumlah witirnya, imam 1, imam 3. Suma toja'a, kemudian beliau berbaring lagi. Dan ini di rumah, ya, tidak di masjid. Sehingga datanglah muadzin, yaitu biasanya adalah Bilal bin Rabah. Maaf, biasanya adalah Ibnu Ummi Maktum, yaitu muadzin kedua. Faqama fa shalla rakataini khafifataini, kemudian beliau salat dengan salat yang ringan, yaitu salat qobliyah subuh, dan itu dilakukan juga di dalam rumah. Artinya tidak dilakukan di masjid. Jadi dilakukan 2 rakaat qobliyah itu di rumah, tidak di masjid. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar, fa shalla subha, kemudian beliau salat subuh, artinya mengimami para sahabat. Itu hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Itu bab membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas. Jadi Imam Bukhari berpendapat orang yang berhadas boleh membaca Al-Quran. Yang dimaksud dengan hadas di sini tentunya mencakup hadas kecil, hadas besar. Jadi mencakup hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas besar berarti junub, kemudian haid, kemudian nifas. Jadi untuk wanita haid dan nifas. Adapun hadas kecil selainnya. Jadi hadas kecil selainnya seperti orang berhadas karena keluar angin, kemudian qada hajat dan yang lainnya. Tapi bab ini dibawa oleh para ulama kepada hadas kecil, bukan hadas besar. Jadi orang yang berhadas boleh membaca Al-Quran. Lalu mana dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang berhadas boleh membaca Al-Quran? Dalam hadis yang tadi itu sangat sederhana sekali untuk diambil istimbat sebelum kita mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yaitu kalimat istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu nauma an wajhi biyadihi thumma qara al-asral ayati al-khawatim min surati al-imran thumma qala ila shanin mu'allakin fatawadha. Jadi dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun, kemudian beliau mengusap wajahnya untuk menghilangkan rasa ngantuk. Kemudian langsung membaca Al-Quran 10 ayat dari akhir surah Ali Imran sebelum beliau berwudu. Jadi sebelum beliau berwudu, beliau membaca 10 ayat dari akhir surah Ali Imran. Berarti di sini menunjukkan orang yang berhadas boleh membaca Al-Quran. Kemudian waghairihi dan yang lainnya, yang dimaksud di sini selain baca Quran, ya, seperti berdoa, berzikir, boleh walaupun tidak dalam keadaan suci. Tetapi membaca Al-Quran dalam pembahasan para ulama, sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, membaca Al-Quran artinya membaca nas Quran itu ada tiga jenis. Jadi bagaimana kita membaca Quran? Yang pertama, membaca Al-Quran ma'al mushaf au fil mushaf, dalam arti membaca Quran dengan mushaf, artinya mushafnya dipegang gitu. Jadi mushafnya apa? Dipegang. Itu yang pertama. Yang kedua, qiraatul Quran bi ghairi mushaf, yakni bil hifdzi, yaitu membaca Al-Quran tanpa mushaf tetapi dari hafalan kita. Jadi membaca Quran dari hafalan kita. Orang hafal surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, Juz Amma dan yang lainnya. Orang baca Quran tapi dari hafalan. Yang ketiga adalah membacakan bagian dari Quran, tapi bukan mimbabil kiro'ah, bukan bab kita sedang baca Quran. Imam mimbabi doa, au mimbabi dikri, bi ayatin min ayatil Quran. Seperti kita baca, Rabbana atina fidunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana, dan yang lainnya. Atau mimbab al-ihtijaj wal-istidlal, atau membaca Al-Quran dalam rangka kita berargumentasi, berdalil. Ya, seperti seorang khotib, seorang penceramah, atau orang menulis satu ayat dengan tujuan bukan qiraah tapi membacakan ayat. Maka hukum-hukumnya berbeda di sini. Dari secara tafsilnya, perinciannya. Adapun berhujah dengan Quran atau berdoa dengan doa yang ada di dalam ayat Al-Quran, maka itu tidak mengapa orang membaca Al-Quran. Dalam arti membaca ayat Quran tanpa dalam keadaan bersuci. Tanpa dalam keadaan bersuci. Dan itu ijma. Tidak ada masalah gitu. Bahkan orang yang sedang junub juga boleh. Orang yang sedang haid juga boleh. Kalau seorang wanita punya ditanya, ya, apa dalil tentang wajibnya sholat? Dia bacakan itu. Apa dalil tentang haramnya riba? Dia bacakan ayat punya surah Baqarah ayat 175 tentang ancaman, atau ayat setelahnya wa allahul bayya wa harrama riba, ya, ayat-ayat seperti itu dia jelaskan. Itu tidak mengapa. Yang kedua, di balik itu ya, yaitu membaca Al-Quran tanpa mushaf. Orang membaca Al-Quran tanpa mushaf. Maka membaca Al-Quran tanpa mushaf bagi orang yang hadasnya hadas kecil, jadi bagi orang yang hadasnya hadas kecil, bukan hadas besar, maka membaca Al-Quran itu hukumnya boleh. Jadi membaca Al-Quran dari hafalannya, membaca Al-Quran dari hafalan seseorang, itu boleh. Yaitu apabila hadasnya bukan hadas apa? Hadas besar. Itu yang bukan junub, atau apa? Sedang haid. Sedang haid. Dalilnya mana? Ya, dalilnya adalah hadis bab ini. Hadisnya adalah hadis bab ini. Yaitu Nabi SAW membaca 10 ayat dari akhir surah Ali Imran setelah beliau tidur, sebelum beliau berwudu. Jadi sebelum beliau berwudu, beliau membaca 10 ayat dari akhir surah Ali Imran. Sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama, tidak diriwayatkan bahwa para sahabat dalam setiap saat berwudu untuk membaca Al-Quran. Dan umumnya para sahabat memang hafal Quran di saat itu. Beda dengan kita hari ini. Jadi beda dengan kita hari ini. Ya. Tapi untuk orang-orang yang sedang punya hadas besar, yaitu orang yang junub, kemudian wanita yang haid, kemudian yang nifas, maka jumhur ulama berpendapat makruh mereka membaca Al-Quran. Jadi mereka membaca Al-Quran. Ya. Hal itu berdalil dengan hadis, salah satunya adalah hadis Ali radhiyallahu taala anhu, di mana dikatakan kana Nabi sallam yaqra'unal Qur'ana malam nakun junuban. Mana dikatakan bahwa kada Nabi sallam dibacakan kepada kami, membacakan kepada kami Quran selama kami itu tidak dalam keadaan junub. Jadi selama tidak dalam keadaan apa? Junub. Kemudian para ulama menggunakan kaidah fikih aula bahwa kalau orang yang junub tidak membaca Quran, maka orang yang sedang haid atau nifas lebih dari itu. Gitu. Lebih dari itu. Nah ini pendapat jumhur gitu. Jadi jumhur ulama, orang yang sedang haid atau sedang nifas itu tidak membaca Al-Quran. Tapi kalau berzikir, doa gitu ya, kemudian berdalil, itu boleh. Yang tadi udah disebutkan. Jadi yang tadi udah disebutkan. Ya, makruh. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, yaitu memegang mushaf. Memegang mushaf. Mushaf adalah Quran yang mushaf. Para ulama membedakan antara Quran yang tafsir, bukan mushaf. Kalau tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir ya, itu tidak dikatakan mushaf. Sehingga kalau memegang, tidak termasuk memegang mushaf, itu beda. Kemudian juga tafsir terjemahan. Jadi terjemahan yang kita ada sekarang, terjemahan Depak dan yang sebagainya, itu juga tidak dinamakan dengan definisi apa? Mushaf. Sebab udah ada yang bukan Quran. Jadi tidak mutlak mushaf. Gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan mushaf adalah Quran yang itu Quran murni, mushaf 30 juz. Maka jumhur ulama berpendapat tidak boleh orang yang berhadas itu memegang Quran, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Itu hukum memegang mushaf. Ya, hukum memegang mushaf. Nah, jumhur ulama berdalil dengan dalil pertama dari Quran, itu Allah berfirman, la yamassuhu ilal mutahharun. Kemudian hadis yang ma'ruf juga, yaitu tidak memegang Quran kecuali yang suci. Nah, ini pendapat jumhur. Jadi pendapat kebanyakan para ulama. Ada sebagian para ulama berpendapat boleh orang yang sedang berhadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, memegang mushaf. Tapi ini minoritas dari kalangan para ulama. Nah, alasan mereka mengatakan tidak mengapa orang memegang mushaf. Pertama, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat la yamassuhul Quran, yaitu la yamassuhu ilal mutahharun. Yang dimaksud ayat ini mutahharun adalah para malaikat. Dan yang dimaksud bahwa ayat itu adalah berkaitan dengan kitab Al-Quran, mushaf yang di lauhil mahfud. Gitu. Jadi makna dari ayat la yamassuhu illal mutahharun. Maka yang dimaksud al-mutahharun al-malaikah. Karena menurut pendapat ini dikatakan kalau maknanya tidak memegang mushaf yang suci, maka la yamassuhu illa tahirun. Tapi di situ dikatakan mutahharun. Yang dimaksud adalah para malaikat. Kemudian yang kedua, hadis yang berbunyi alla yamasal qur'ana illa tahirun, yaitu hadis Amr Ibnu Hizam an abihi an jadihi, tidak memegang, tidak menyentuh Quran kecuali tahirun. Maka pendapat yang kedua mengatakan hadisnya dhaif sanadnya, dan jika seandainya dikatakan ini sahih, maka tahirun diartikan illa muslimun. Jadi tidak memegang Quran kecuali orang muslim. Itu pendapat salah satu yang adalah Imam Sya'bi, yaitu Amr ibn Surahil rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang kuat tentunya di sini pendapat jumhur, dan lebih hati-hati bahwa orang yang tidak punya wudu itu tidak memegang Al-Qur'an, dan hukumnya apa? Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ini dari sisi hukum, beda ya. Baca Quran tanpa mushaf, baca Quran dengan mushaf, membacakan bagian ayat Quran, itu hukumnya berbeda. Telah dijelaskan penjelasannya apa tadi. Nah, setelah kita tahu hukum-hukum ini, ada penjelasan lain, yaitu membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci itu tentunya lebih afdal. Dan para ulama telah membahas dalam kitab-kitab tentang adab membaca Quran, mau membaca Quran pakai mushaf, mau membaca Al-Quran dengan hafalan sendiri, dalam arti tidak memegang mushaf, maka adab membaca Quran dalam keadaan suci. Bahkan sebagian para ulama mengatakan adabnya menghadap kiblat, karena sebaik-baik majelis adalah menghadap kiblat. Walaupun membaca Al-Quran boleh tidak menghadap kiblat. Ya. Bahkan ada bab juga akan disebutkan dalam Sahih Bukhari juga, bab membaca Quran sambil tiduran. Tidak mengapa. Tapi sepakat bahwa adab membaca Quran itu afdal untuk dalam keadaan bersuci. Salah satu di antara yang menunjukkan adab berzikir, adab membaca Quran dalam keadaan suci, Hal itu karena Nabi SAW pernah beliau sedang berada di tempat untuk menunaikan qadha hajat, lalu ada yang menyalami beliau, assalamualaikum. Maka beliau menangguhkan menjawab ucapan salam sampai beliau bertayamum dulu, lalu setelah itu baru beliau. Dia menjawab salam. Sehingga disebutkan dalam babnya, bab orang yang enggan berzikir kecuali dalam keadaan suci. Ini hanya adab saja. Dalam arti bukan berbicara tentang hukum bolehnya. Jadi sepakat bahwa orang yang akan membaca Al-Quran, orang yang akan memegang Al-Quran, itu dianjurkan untuk berwudu. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Dan tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang dipahamkan kepada Al-Quran, jadi untuk kita dipahamkan kepada Al-Quran, itu juga ada adab-adab lain. Yang pertama, toharatul jismi, toharatul qalbi. Jadi kalau jisimnya suci, kemudian hatinya suci, maka Quran yang suci ini juga akan lebih singgah di dalam hati orang yang suci. Makanya sejumlah para ulama itu membiasakan akan berdoa, akan duduk di majelis, akan menyampaikan taklim, sampai mau berdebat wudu dulu gitu. Imam Ahmad rahimahullah taala ketika akan berdebat dengan Ibnu Abi Du'ab, dia berwudu dulu. Bahkan salat dulu 2 rakaat, ya. Imam Bukhari disebutkan dalam sejumlah riwayat ketika beliau akan menulis judul-judul ini, berpindah dari judul mungkin sehari jeda atau mungkin waktu-waktu ada jeda, beliau berwudu lagi. Ya. Dan itu keutamaan. Nah, itu pokok bahasan dalam hadis ini. Hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, dan kita akan ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Dalam beberapa pelajaran hadis ini. Pertama, bahwa seseorang boleh untuk bermalam di rumah saudaranya. Jadi seseorang boleh untuk bermalam di rumah saudaranya. Ya. Tapi dengan beberapa syarat. Minimalnya 2 syarat disebutkan oleh para ulama. Pertama, ya, tidak memberatkan kepada pemilik rumah. Ya, tidak memberatkan kepada pemilik rumah. Ada adab yang berbeda, adab kebiasaannya. Kalau orang-orang Timur Tengah umumnya, ketika bertamu itu minta izin sebelum bertamu, gitu. Karena tamu itu wajib dihormati, jadi tahu jam berapa akan datang, gitu. Itu adab, ya, dan tahu waktunya gitu ya. Yang kedua di sini, kalau itu berkaitan dengan keluarga, maka harus izin dari suami dan izin dari istri, karena tidak boleh memberatkan bagian dari keluarga. Sebagaimana di sini adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, bahwa waktu yang paling afdal dari salat malam itu adalah setelah tidur. Jadi waktu yang paling afdol untuk sholat malam itu setelah tidur. Dan boleh orang untuk sholat malam sebelum tidur atau setelah tidur, tapi lebih afdol setelah tidur. Dan boleh melakukannya, memilih sebenarnya di sini, walaupun di sini lebih kepada 1/3 malam. Jadi lebih dari 1/3 malam. Tapi orang boleh melakukannya sebelumnya, apa, pertengahannya ataupun sebelumnya ataupun setelahnya. Artinya setelah dari pertengahan itu. Dan kalau kita melihat kepada amal para sahabat, kalau ditanya yang lebih afdal, jelas ya, dikatakan sulusul lail, 1/3 malam. Tapi yang paling afdal untuk setiap orang itu sesungguhnya berkaitan dengan kemampuan orang. Dan itu amal para sahabat. Jadi satu amalan itu, yang mana amalan itu adalah tatanawwa, artinya tatanawwa itu bermacam-macam, maka seseorang harus memilih yang paling mampu untuk mengkontinyukannya. Jangan memilih yang paling afdal umpamanya 1/3 malam, sehingga dia tidak mampu, hanya mampu di awal malam, tapi dia tidak melakukan. Nah, itu tidak tepat. Lakukan apa yang kita mampu. Lakukan apa yang mungkin kita bisa mengkontinyukannya. Oleh sebab itu para sahabat, ya seperti Umar radhiyallahu ta'ala anhu, karena urusan beliau adalah banyak, maka beliau sholat itu di awal malam, tidak mengakhirkannya. Tidak mengakhirkannya. Kemudian yang selanjutnya dalam hadis ini disyariatkan setelah tidur untuk membaca 10 ayat dari surah Ali Imran. Itu dari ayat Inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi membaca 10 ayat ini setelah bangun tidur. Ya, kalau sebelum tahajud ataupun sebelum witir membaca ayat ini. Dan ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian di dalam hadis ini juga disunahkan untuk menghilangkan rasa kantuk. Ya kalau dalam bahasa Sunda ya gigisik. Mengini-begini gitu kan. Orang setelah tidur. Setelah tidur. Ya mungkin di sini irsyadiyah. Irsyad itu supaya ketika orang pergi ke WC, ke toilet, tetitajong lah gitu. Ya artinya mungkin orang kalau dalam keadaan masih apa? Masih kelimang ya apa namanya? Ya. Masih linglung gitu ya. Jadi mungkin sesuatu bisa celaka, bisa ini. Orang harus tenang gitu. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW itu menyempurnakan wudu. Jadi menyempurnakan wudunya dalam arti di sini ihsan dari sisi sempurna, kemudian dari sisi menyempurnakan mustahabatnya. Jadi menyempurnakan apa? Mustahabatnya. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan boleh orang menjadi imam walaupun sebelumnya tidak berniat jadi imam. Walaupun hadis ini dalam kisah sholat sunnah. Kan suka ada pertanyaan, bagaimana kalau kita tadinya tidak niat imam, tiba-tiba ada orang di belakang jadi makmum. Boleh atau enggak? Hadis ini menunjukkan jawaban pertanyaan itu boleh. Ya, boleh. Bahkan para ulama juga membahas ada beberapa niat yang tidak perlu untuk disebutkan ketika akan sholat. Ketika akan sholat. Karena hal-halnya udah jelas itu. Jadi boleh seseorang yang tadinya tidak niat imam menjadi imam. Hal ini dengan dasar bahwa Nabi SAW tadinya sholat sendiri. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sholat di sampingnya. Dan menjadi makmum beliau. Jadi menjadi makmum beliau. Maka Nabi SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, maka di sini yang dinamakan dengan sunnah takririyah, sunnah takririyah, sunnah takrir. Nabi SAW membiarkan Abdullah bin Abbas untuk bermakmum di belakangnya. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan boleh sholat malam terkadang kita berjamaah. Jadi sholat malam boleh terkadang kita berjamaah dengan istri, dengan anak gitu ya. Ahyanan. Yaitu apa? Sesekali. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat sunnah itu ada tiga macam. Ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, bahkan syariatnya berjamaah. Sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa, maka ini sholat-sholat sunnah yang hukumnya jama'iyah, berjamaah. Ada sholat-sholat sunnah yang anjurannya adalah munfarid, yaitu sendiri. Ya, seperti apa? Sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, dan sholat-sholat lain seperti sholat mutlak. Maka orang melakukannya sendiri. Ada yang boleh kadang-kadang, sebagaimana dalam riwayat ini, yaitu sholat malam. Atau yang dikenal dengan kita, qiyamul lail. Maka Nabi SAW pernah melakukan sambil berjamaah. Kemudian yang selanjutnya di dalam hadis ini, juga ada pelajaran yang sangat berharga. Yaitu, kecintaan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu ta'ala anhuma, salah seorang sahabat yang memiliki kecerdasan tersendiri. Cerdas. Kefakihannya nampak. Jadi kefakihannya nampak. Di dalam bab ilmu saya jelaskan berbagai bentuk kefakihan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Nah, di sini para ulama berbicara tentang hikmah dari Nabi SAW menjewer telinga Abdullah bin Abbas. Jadi menjewer, memegang telinga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagian para ulama mengatakan hikmah dari hadis ini ada 5 alasan kenapa Nabi SAW itu menjewer. 1, ya, hanya sekedar memindahkan, dan telinga yang paling dengar memang telinga kanannya, maka yang ditarik telinga. Yang kedua itu untuk memberikan satu tanbih, ya, satu tanbih kepada Abdullah bin Abbas, peringatan itu. Peringatan. Ketika dikatakan ini mimbab pembelajaran, jadi sebagian para ulama mengatakan di antara bentuk pengajaran orang tua kepada anaknya, ya, yang dinamakan ukubah, tahu ukubah, hukuman, salah satunya adalah menghukum lewat telinganya, tapi bukan dipotong telinganya. Orang tua nyintrek, tahu nyintrek? Hah? Menyentil telinganya atau narik apa? Telinganya. Ya. Maka itu bagian dari pendidikan. Pendidikan. Bahkan sebagian itu mengatakan bahwa digerakkan telinga itu menggerakkan otak juga. Jadi menggerakkan telinga, menggerakkan otak gitu. Makanya orang yang masuk angin, kalau yang medis itu apa, akupuntur, suka digerakkan apa, telinganya gitu. Jadi itu bagian. Dan itu untuk membangunkan Abdullah bin Abbas itu, supaya sholatnya lebih khusyuk. Jadi tidak mengapa guru apa nyentil telinga muridnya, tapi bukan digablok. Jadi sentuh telinganya. Ya. Itu salah satu bentuk pembelajarannya yang disebutkan oleh para ulama di sini. Ya. Jadi yang disebutkan oleh para ulama di sini. Kemudian di antara pelajaran di dalam hadis ini ada beberapa perkara yang penting, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan dan tidak menegur Abdullah bin Abbas, atau di sini katakan bergerak untuk sholat di dalam sholat adalah boleh. Maksudnya gerakan bukan sholat, kalau untuk masalah sholat adalah boleh. Kan di sini tadi Abdullah bin Abbas ada di sebelah kiri, maka dia diputar ke sebelah kanan. Tapi lihat di sini bahwa Nabi SAW tidak memutarnya ke depan. Tidak memutarnya apa? Ke depan. Tetapi ke belakang apa? Beliau. Jadi ke belakang beliau. Nah, apa alasannya? Di sini kata para ulama mengatakan alasannya ada dua. Yang pertama bahwa sutratul imam, sutratul makmum. Jadi kalau dibawa ke depan berarti itu memutus saf. Masuk kepada, melewati antara orang yang sedang sholat, maka dibawa ke belakang. Jadi dibelokkan apa? Ke belakang. Ya. Dan ini juga satu fikih, gitu, satu fikih. Jadi kita tidak boleh melewat di depan imam, tapi kalau lewat di antara makmum boleh. Jadi kalau kita akan lewat, maka tidak boleh lewat di depan imam. Banyak karena batal, orang batal tidak boleh. Tapi kalau kita batal lewat di antara sop, maka tidak mengapa. Kita mau wudu, maka lewat di antara sop itu tidak mengapa. Karena kaidahnya sutratul imami, sutratul makmum. Artinya sutrah imam adalah sutrah makmumnya. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa sholat sunnah rawatib afdolnya di rumah. Jadi sholat qobliyah afdolnya di rumah. Apa hikmah sholat rawatib di rumah? Hikmah sholat rawatib di rumah ada dua. Yang pertama, untuk memakmurkan rumah. Ya, untuk memakmurkan rumah dari ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai rumah seperti apa? Kuburan. Di mana Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum kuburo. Ya. Yang kedua, bahwa amal-amal itu seyogianya rahasia. Gitu. Kecuali amal-amal yang memang perlu disiarkan. Disiarkan. Makanya dalam sejumlah kisah, orang bersedekah itu sembunyi-sembunyi. Kalau zakat kan dipungut sama pemerintah bahkan. Beda. Tapi orang sedekah itu rahasia. Sehingga disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil, maka disebutkan itu rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa ahfaha talata'lama shimaluhu. Itu orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ya. Dan itu adabnya. Kemudian yang selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa sholat-sholat rawatib itu khafifatain, ringan. Ya, beda dengan antum kalau mau sholat malam, silakan panjang. Tapi adab sholat rawatib itu ringan bacaannya. Artinya sujudnya juga pendek, rukunya pendek, bacaannya pendek gitu. Bacaannya pendek. Karena memang juga jeda di antara dua azan gitu kan. Iqomah dengan azan. Maka khafifatain. Yaitu apa? Ringan. Kemudian yang selanjutnya di dalam hadis ini menunjukkan bahwa asal sholat malam dua rakaat, dua rakaat. Jadi dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Karena semua riwayat yang menunjukkan sholat malam itu dua rakaat kecuali hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwa 4-4-3 gitu. Sehingga jumhur ulama mengambil hadis Aisyah itu dibawa kepada makna tidak ada sholat malam 4 rakaat dengan satu kali salam. Menurut jumhur ulama. Jadi menurut pendapat jumhur ulama, tidak ada sholat malam yang 4 rakaat dengan satu kali salam. Karena hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mengatakan sholat arba'an, palatas ala nusihina wa tulihina. Suma sholat arba'an, palatas antulihina wa husnihina. Nabi SAW sholat 4 rakaat, kamu jangan bertanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian sholat 4 rakaat jangan bertanya baik dengan panjangnya, baik dengan panjangnya. Ya. Maka itu ditafsirkan oleh hadis yang lain. Itu hadis Abdullah bin Umar. Yang makna hadis Abdullah bin Umar itu bermakna sholatul laili masna masna. Sholat malam adalah dua rakaat. Dua rakaat. Apabila takut dengan subuh, maka sholat satu rakaat. Artinya witirlah satu rakaat. Dan sejumlah para sahabat yang meriwayatkan sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Jadi dua rakaat, dua rakaat. Ya, jadi apa itu gambarannya? Jadi dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Ya. Bolehkah kita sholat 4 rakaat dengan satu kali salam? Ya. Ya tidak mengapa kalau mengamalkan hadis Aisyah tadi. Tapi jangan menganggap bahwa sholat malam dan sholat tarawih itu hanya itu gitu. Bahkan witirnya Nabi SAW itu ada witir satu kali salam satu, ada witir satu kali salam tiga, ada witir satu kali salam lima, ada witir satu kali salam tujuh, dan ada witir satu kali salam sembilan. Dan hadisnya dalam Sahih Muslim yang sembilan rakaat dengan satu kali salam. Walaupun mungkin kita akan merasa berat karena satu kali salam dengan sembilan rakaat. Nah, tapi dalam riwayat itu disebutkan bahwa beliau bertasyahud pada rakaat yang ke-8. Jadi siapa yang witir sembilan rakaat tanpa salam, maka maka tasyahud awal pada rakaat yang ke-8. Sebagaimana dalam satu riwayat juga disebutkan ketika Nabi SAW sholat dengan witir 7 rakaat, maka beliau tasyahud awal pada rakaat yang ketujuh. Pada rakaat yang ketujuh. Tapi umumnya Nabi SAW itu sholat dua rakaat, dua rakaat. Jadi dua rakaat, dua rakaat. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang berharga di dalam hadis yang mulia ini, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesemangatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam mengambil ilmu, ya. Sehingga beliau sengaja bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengambil banyak apa? Pelajaran. Beliau meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meniru dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bentuk kesemangatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagaimana ditentukan di dalam hadis ini. Barangkali untuk sementara itu beberapa pelajaran dari hadis yang kita baca ini, dan kita akan ambil pelajaran yang selanjutnya insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khairan untuk ilmu yang telah disampaikan. Dan sahabat Gema Islam tentunya melanjutkan pembahasan kita di hadis 183, masih dalam pembahasan tentang bersuci untuk membaca atau memegang Al-Quran. Dan mungkin dikenakan waktu Ustaz, kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab dan untuk pembahasan selanjutnya di kesempatan pekan mendatang mungkin Ustaz ya. Baik, sahabat Gema Islam, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811-2425-255. Dan kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab di kesempatan sore hari ini. Setelah yang satu ini, tetap di Gema MGI TV, medianya umat Islam. Untuk membangun sebuah impian, membutuhkan pertimbangan dan perhitungan. Cerdas, tepat, cepat, dan juga hemat. Dulu saya pernah gagal untuk mewujudkannya. Tapi kali ini, saya tidak khawatir. Baja ringan produksi PT Cilegon Steel hadir memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan sesuai keinginan Anda. Untuk kualitasnya, sudah pasti memenuhi standar nasional Indonesia. Silakan datang dan buktikan langsung di Mega Baja Outlet yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, untuk kebutuhan konstruksi bangunan, orang cerdas, pilih baja ringan yang SNI. Kusisipkan kepingan harta untuk sebuah perjalanan, untuk memenuhi panggilan agung ke Baitullah. Waktu ke waktu, kutahan kerinduan ini dalam sujudku. Tak sabar rasanya berucap doa di hadapanmu. Aku menjawab panggilanmu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu. Wujudkan harapan dan lepaskan kerinduan ke Baitullah bersama MGI Travel. Siap melayani kebutuhan umroh Anda mulai dari keberangkatan, panduan di tempat tujuan, sampai kembali ke tanah air. Dapatkan program Mega Umroh, spesial umroh bersama Asatid MGI TV. Satu kali dalam setahun, umroh itikaf Ramadan selama 15 hari, umroh liburan akhir tahun, umroh reguler, dan umroh eksklusif keluarga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856106028 atau kunjungi Graha MGI, Lantai 1, Jalan Caman Raya Nomor 50E, Jati Bening, Bekasi. Bersama MGI Travel, wujudkan harapan, lepaskan kerinduan ke Baitullah. Doa kepada orang lain yang mengenakan pakaian baru. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Semoga engkau dapat memakainya sampai lusuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggantikannya untukmu dengan yang lebih baik. Sahih, hadis riwayat Abu Daud, nomor 4020. Dan juga pemirsa Wesal TV serta para pendengar Radio Riyadhul Jannah yang ingin bertanya berkenaan dengan tema bahasan kita di kesempatan sore hari ini melalui layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-2425-255. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. Pertanyaan pertama Ustaz, bismillah. Ustaz ingin bertanya, mungkin sebagai pelengkap catatan juga Ustaz. Kenapa di hadis Mughiroh bin Syu'bah, kaifiat wudunya tidak secara lengkap Ustaz? Nah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pertanyaan kenapa dalam satu hadis lengkap, dalam satu hadis yang lain tidak lengkap. Nah, ini pelajaran lain ya, karena para sahabat mengkisahkan satu kisah itu berbagai latar belakang dan berbagai kisah yang yang berbeda. Jadi harus dipelajari. Ya, pertama, dalam ilmu hadis itu, ketika para ulama meriwayatkan hadis, ada dua macam. Macam yang pertama, menceritakan hadis sempurna. Jadi meriwayatkan hadis sempurna. Yang kedua, meriwayatkan hadis tidak sempurna. Memang sengaja, yaitu qasru hadis, meringkas hadis. Ada apa di belakangnya? Yang menjadi masalah bahwasanya para ulama ketika meriwayatkan hadis dalam kitab-kitab hadis itu terkadang disesuaikan dengan judul. Umpamanya judulnya A, ingin menjelaskan satu hukum. Maka yang diriwayatkan sepotong saja gitu. Pokoknya tadi, apa hukum mengusap kepala? Maka yang diriwayatkan sepotong hadis itu tentang mengusap kepalanya gitu. Adapun bagaimana mencuci mukanya, bagaimana mencuci kakinya, mencuci tangannya tidak diriwayatkan. Seorang rawi atau ulama meriwayatkan itu saja. Karena seukuran butuhnya dalil. Nah, itu alasan pertama. Sehingga para ulama mungkin di satu hadis, ini sempurna, hadis yang lain sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa para sahabat mengkisahkan juga kisah-kisah yang dibutuhkan. Dan para sahabat melihat satu kisah-kisah gitu. Kisah-kisah tertentu. Contohnya, ini para sahabat menyaksikan wudunya Nabi SAW dalam kondisi seperti ini. Dia lihat, oh wudunya begini. Ada dalam kisah yang lain bahwa Nabi SAW melakukan wudu seperti ini. Maka dalam hadis ini begini, dalam hadis ini begini. Yang ketiga, bahwa syariat itu bertambah gitu. Di awal syariat umpamanya belum disyariatkan begini. Setelah berjalan ada syariat lagi. Maka diriwayatkan kaifiah yang lain. Itu. Jadi ini hadis gitu ya. Hadis. Seperti umpamanya wudu mengusap imamah. Itu kan. Wudu mengusap khuf. Itu tidak disebutkan dalam hadis lain gitu kan. Kenapa? Karena syariatnya belum ada. Ketika syariatnya ada, maka diriwayatkan riwayat tentang mengusap khuf. Mengusap khuf. Ya. Ada lagi seorang rawi yang dia mungkin akhir masuk Islam lalu menceritakan semua kaifiah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti antum juga mungkin satu ketika lihat ustaz, oh begitu, besoknya lagi lain, nah gitu, gitu aja gitu. Jadi meriwayatkan di seperti itu. Contohnya antum sekarang lihat, kemarin ustaz Abu Qatadah umpamanya pas lihat sholatnya apa? Begini umpamanya. Besoknya lagi kok lihatnya begini gitu. Ya gitu juga para sahabat gitu. Yang menunjukkan bahwa meletakkan tangan di atas tangan itu ada macam-macamnya. Ya. Karena kejadiannya tidak satu apa? Satu kali, maka diriwayatkannya berkali-kali. Nah, maka dengan itu dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih, bahwa orang tidak berdalil itu dengan sepotong-potong hadis itu. Dia harus mencermati semuanya dulu, baru mengambil apa? Kesimpulan. Ya, itu. Jadi kalau tadi pertanyaan kenapa di ini sempurna, di ini sempurna, ya begitu cerita tentang ilmu hadis itu. Dan bagaimana para sahabat, para tabiin meriwayatkan apa? Meriwayatkan hadis. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk penjelasannya dan semoga menjadi pencerahan untuk kita semua dan tentunya bagi para penuntut ilmu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari pesan singkat kembali. Pertanyaan dari Bapak Andika di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ustadz, ada yang berpendapat jika suami istri bersentuhan ini membatalkan wudu. Dan juga ada yang meriwayatkan tidak membatalkan wudu, walaupun bukan dengan mahram. Ustaz, mana yang benar, Ustaz? Ya, udah sering dijelaskan bahwa menyentuh istri batal atau tidak, itu ada perbedaan, tapi yang rajih tidak batal wudu. Jadi tidak batal wudu. Kalau suami menyentuh istri tanpa syahwat, tidak membatalkan wudu. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudu, pertama hadis yang disebutkan di situ, kana Nabi sallam yuqabilu ba'dha azwajihi tsumma kharaja lis-salati wa lam yatawaddha. Bahwa Nabi sallam satu ketika beliau mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau pergi bergegas ke masjid untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Jadi menunjukkan bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Kemudian hadis yang lain, dan kita akan lewati nanti di dalam bab tentang sholat malam, bahwa satu ketika Nabi SAW itu sholat dan Aisyah kehilangan dari tempat tidurnya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala mencarinya, dan di waktu itu malam, artinya tanpa penerangan. Maka tiba-tiba Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memegang tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang bersujud. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala memegang kaki atau telapak kaki Nabi sallam ketika beliau sedang salat, dan Nabi sallam tidak membatalkan salatnya, menunjukkan wudunya tidak batal. Kemudian hadis yang ketiga yang menunjukkan bahwa menyentuh istri tidak batal, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya tidur sedangkan Nabi sallam salat berdiri, dan kaki Aisyah itu ngelonjor di depan Nabi sallam. Apabila beliau itu akan sujud, maka mencubit kaki Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menarik kakinya. Apabila Nabi sallam berdiri, maka Aisyah itu ngelonjor lagi. Jadi kakinya ngelonjor lagi panjang itu. Ketika akan sujud, maka Nabi SAW mencubit lagi. Dan Nabi SAW tidak membatalkan sholatnya, yang menunjukkan wudunya tidak batal. Jadi itu dalil-dalil yang menunjukkan menyentuh istri tidak batal. Ya walaupun dengan mahram. Nah Ustaz, jazak untuk jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari hamba Allah. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya meminjamkan Al-Quran kepada teman saya yang non-muslim Ustaz, dan saya belum tahu hukumnya, dan dengan alasan untuk dipelajari Ustaz. Jazakumullahu khair. Meminjamkan Al-Quran kepada orang kafir ya. Dalam riwayat bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu melarang membawa mushaf ke negeri orang kafir. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu melarang membawa mushaf ke negeri orang kafir. Yaitu kalau diprediksi akan dilecehkan Quran. Tapi apabila kita melihat orang itu, ada orang kafir yang artinya non muslim, akhlaknya baik, kemudian juga peranginya, ya kita melihatkan interaksi manusia dari kebiasaannya, kemudian kita berharap bahwa dia bisa membaca Al-Quran, ya tentunya yang terjemahan, mungkin yang ada terjemahnya, kemudian dia bisa tertarik dengan isi Al-Quran, maka insya Allah tidak mengapa. Walaupun aulanya jangan, kecuali ada maslahat untuk dakwah gitu. Ada maslahat untuk dakwah. Ya. Kenapa dilarang? Kenapa mungkin lebih aula untuk tidak dilakukan? Karena Quran itu syiar Islam dan sumber hukum Islam terbesar gitu. Artinya itu adalah yang harus diagungkan. Ketika dikasihkan kepada orang kafir, maka kemungkinan besar bahwa Quran itu akan dilecehkan. Maka ini termasuk wasilah kita ikut melecehkan Quran. Kecuali sangat nampak akan ada maslahat itu. di mana orang itu kemungkinan udah diprediksi dekat kepada Islam, dan kemungkinan secara itunya akan berubah ataupun mungkin akan memeluk Islam, ya, maka kemungkinan apa di situ insya Allah boleh. Tapi kalau tidak, hukum asal tidak boleh gitu memberikan Al-Quran kepada orang non muslim, karena kemungkinan besar akan melecehkan Quran itu, artinya tidak menempatkan Quran dalam, ya, seperti meletakkannya mungkin nanti di mana gitu kan, jadi akan menghinakan Quran. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan, pencerahan untuk penanya kita dan tentunya untuk kaum muslimin dan pemirsa sekalian. Pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan sore hari ini, bismillah. Ustaz, afwan, pertanyaan di luar tema. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang santet dan apakah benar adanya? Karena banyak sekali yang terkena di daerah saya, Ustaz. Santet. Santet, nah, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya, ilmu sihir itu ada, dan yang mengingkari adanya pengaruh sihir itu hanya orang Mu'tazilah. Akidah ahli sunnah mengimani adanya sihir dan berpengaruhnya sihir, walaupun tentunya berpengaruhnya sihir bi'iradatillah, dengan iradah Allah, dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sihir itu ada dalam arti berpengaruh, dan santet itu adalah berpengaruh, dalil yang paling setiap orang bisa menghafal adalah surah yang pendek itu, Kul a'udhu birabil falak min syarima holak wa min syari ghasikin idha waqab wa min syari nafasati fil uqad wa min syari hasidin idza hasad. Nafasat itu kan buhul-buhul, ya, buhul-buhul itu banyak yang dibuat, ya. Buhul-buhul itu ada yang dibuat untuk wanita untuk bercerai, ada buhul-buhul yang dibuat untuk rasa cinta gitu kan, yang dinamakan dengan apa? Ilmu pelet gitu kan. Ya. Dan tentunya itu dengan perantara jin. Dengan perantara apa? Perantara jin. Nah, yang mengingkari tidak ada asar dari santet itu hanya orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Nah, bagaimana orang-orang mukmin membentengi diri dari pengaruh jahat dari syaitan, iblis atau jin, atau pengaruh dari tangan-tangan yang dinamakan dengan buhul-buhul, yang dinamakan dengan santet ataupun tukang-tukang sihir. Nah, maka kita diperintahkan untuk zikir, ya, zikir. Ada wikoyah, ada juga kita kalau udah terkena kita mengeluarkannya. Ya, kita diperintahkan membaca ayat kursi, ya, ayat kursi sebelum tidur, kemudian membaca mu'awidatain, ya, kemudian membaca bismillahi. Alladzi la yaduru masmi syai'un fir radi wala fis sama a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syarri ma khalaq. Ya. Makanya saya ingin menjelaskan singkat yang di akhir ini. Ya. Kalau sihir itu tidak ada dan sihir itu tidak berpengaruh, ya. Kemudian jin itu tidak memberikan pengaruh seperti itu. Maka apa makna dari semua doa itu? Dan apa makna dari surah apa? Al-Falaq. Dari surah apa? Al-Falaq. Makanya orang mukmin itu perlu wikoyah. Wikoyah dengan apa? Dengan Quran. Karena namanya ruqyah. Ruqyah itu pada intinya memiliki dua hakikat ruqyah itu. Ruqyah qoblal wuku. Jadi setiap mukmin itu harus punya ruqyah. Yaitu jampe-jampe sebelum terkena. Bagaimana jampe-jampe sebelum terkena? Jampe-jampe yang disyariatkan, yaitu baca Quran, baca zikir, pagi petang, baca zikir di tempat-tempat yang disyariatkan, masuk WC, baca zikir. Ya. Yaitu apa? Kita mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya. Semuanya itu zikir, namanya wiqayah. Wiqayah sebelum terkena. Kalau orang setelah terkena, maka dibacakan yang dinamakan ruqyah syar'iyah. Dibacakan dengan ruqyah. Membaca ruqyah dibacakan dengan zikir. Ya, baca ayat kursi, baca surah Al-Baqarah, baca akhir surah Ali Imran yang tadi. Ya, baca surah Al-Waqi'ah dan yang lainnya. Ya, itu kalau udah apa? Terjadi. Jadi apabila orang kena kerasukan atau terkena jin, walaupun kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang hari ini dengan istilah roki gitu, tukang ruqyah. Kalau dulu enggak ada roki gitu ya. Di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, enggak ada istilah tukang ruqyah, enggak ada. Apalagi diistilahkan sekarang apa ruqyah? Center gitu ya. Ya, yang diajarkannya apa? Semua individu muslim harus bisa zikir gitu. Ya. Dan hari ini mungkin banyak orang juga yang terperdaya juga sama jin gitu. Sama jin. Jadi kalau datang ke tukang istilah tukang ruqyah, semua penyakit itu berkaitan dengan jin. Padahal ya kalau itu medis ya medis itu. Walaupun orang sakit bukan karena jin, boleh dibacakan Quran, enggak apa-apa. Syariat kan boleh. Tapi kan kalau datang ke tukang ruqyah mah pokoknya semua orang yang sakit itu kena jin. Itu kan juga sentimen banget ke jin gitu kan. Jadi itu juga kadang-kadang mujawazatul had, melewati apa? Batasan itu. Melewati batasan ini juga perlu diedukasi. Banyak orang-orang yang sekarang jadi peruqyah justru harus diajari tauhid gitu. Harus diajari syariat dia gitu. Kan orang itu tiba-tiba enggak tahu dari mana juga dipegang, bacakan panas enggak kata. Jadi banyak khurafatnya gitu. Banyak apa? Khurafatnya. Jadi itulah tipu daya syaitan, tipu daya jin, karena jin iblis itu tipu dayanya sangat dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Ya, barangkali itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan sebentar lagi masuk maghrib, mungkin belum bisa masuk kepada bab yang berikutnya, baru kita menyelesaikan bab yang tadi.